gigit kanannya, dibalik, gigit kirinya, tebel coklatnya. Malkis bertabur gula, dilapisi coklat. Geri salut Malkis, tebel nikmatnya. Baik, Garuda Food.